Peta Akidah. Akidah. Ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam yatruk siwa qalbi shajan nashattuha ya ghurbati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, samudra ampunan Allah sangat luas dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT jika seorang itu bertaubat kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni jika orang itu bertaubat sebelum meninggalnya. Akan tetapi, bagaimana jika seorang itu meninggal dengan membawa dosa-dosa besar atau al-kabair? Semoga Allah menjauhkan kita semua dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Maka seorang yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa besar, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, dia akan mengampuni orang itu dengan keluasan rahmatnya. Dan kalau Allah menghendaki, dia akan menyiksanya sesuai dengan keadilan Allah. Kecuali syirik. Kecuali satu dosa saja yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yaitu syirik dan juga kufur, kekafiran. Nah, dosa-dosa syirik dan kekafiran ini tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Kan tapi, sekali lagi, jika seorang telah melakukan dosa syirik atau kufur, namun kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum meninggalnya, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya dan akan mengampuninya. Allah SWT berfirman, katakan kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yakni bertaubat kepada Allah, niscaya akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu, dosa kekafiran, kesyirikan. Jika dia bertaubat, berhenti dari kesyirikan dan kekafirannya, akan diampuni oleh Allah apa yang telah lewat, yang telah lalu. Tapi jika seorang datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik, na'udzubillah min dzalik, maka Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, hadis qudsi. Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai bani Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli yakni seberapa banyak dan besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau menghadap kepadaku tanpa menyekutukanku, tanpa berbuat syirik, niscaya akan aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hasan sahih. Jadi inilah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa saja yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia menghadap Allah tanpa menyekutukan Allah, maka niscaya Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini dengan catatan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi, kalau Allah menghendaki, maka dosa-dosa seorang yang sepenuh bumi itu akan diampuni oleh Allah. Dan kalau Allah menghendaki, akan disiksa sesuai dengan sekadar dosanya tadi. Tapi pada akhirnya, dia akan dibebaskan dari neraka Allah. Tetapi, jika seorang itu datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap muslim, setiap muslimah merasa ngeri, merasa takut dari dosa yang namanya syirik ini. Maka dia harus meyakinkan dirinya bahwa dia telah benar-benar bersih dari dosa syirik ini. Dia harus menjauhi semua bentuk perdukunan, tidak mempercayai semua ramalan, harus memurnikan tauhidnya, memurnikan doanya, permohonannya, tawakal hanya kepada Allah SWT. Sehingga dia benar-benar mewujudkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ini, seorang muslim harus benar-benar bersih dari dosa syirik, dan berlindung kepada Allah dari syirik. Dan tidak dekat-dekat dengan syubhat yang terkait dengan kesyirikan. Sebab syirik bukan dosa yang ringan.